lahu sujud. Puncaknya ini ke istilahnya kalau di kalangan manusia kita mengartikan sayyid ini pemuka. Hanya pemuka satu golongan, satu kabilah, itu tempat rujukan. Iya kan? Tempat mengadu, mengeluhkan masalah. Nah, itu kepada sesama manusia. Allah min babi aula. Dialah tempat kita bergantung. Dialah tempat kita meminta. Dialah tempat kita bersandar. Dialah tempat kita mengadu semua persoalan kita, urusan dunia ataupun urusan akhirat. Sayyid yang mutlak, yang maha sempurna. Maka dia di dalam sebagian terjemahan dikatakan Allah Samad, Allah tempat meminta. Dialah satu-satunya memiliki sifat yang sempurna. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Secara bahasanya di sini, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Berarti dia tidak punya pasangan, seperti dalam ayat-ayat lain, lam yakun lahu sahibatun, tidak punya istri, walam yulad, dan tidak punya ayah dan ibu. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekupu, setanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah ay qul, katakan wahai Nabi, dan ini juga kepada siapapun. Nah, baik itu yang mereka menempati posisi sebagai yang artinya meneruskan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam ataupun kita sebagai umat yang biasa. Qaulan jaziman. Ucapkan perkataan yang mantap, yang kokoh, yang pasti. Bi mu'taqidan lahu, yang betul meyakinkan. Mu'taqidan lahu, dalam keadaan meyakini. Arifan bima'na. Jadi bukan sekedar qaulan, bukan sekedar perkataan biasa, tapi dengan mantap, dengan keyakinan dan mengerti tentang maknanya. Jadi walaupun secara fitrah, nah, beliau mungkin dengan kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, tapi beliau adalah nabi. Ini menunjukkan bahwa kalau misalnya riwayat itu sahih, seperti dikeluarkan oleh Ibn Abi Asim, dan kalau itu sahih seperti itu menunjukkan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Tidak berbuat kecuali, tidak mengucapkan, mengatakan sesuatu kecuali dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Qala huwallahu ahad. Dialah Allah itu ahad. Ada yang kemarin menyebutkan dalam masalah bahasa, masalah esa ini kurang pas ya secara bahasa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal, satu. Tidak ada yang sepadan dengannya, tidak ada lainnya. Aiz qala Syekh rahimahullah qad in saha an hasarat fihi al ahadiyah. Ini terbatas. Sifat ahadiyah itu hanya ada pada Allah. Sedangkan makhluknya itu berbilang. Allah zatnya maha tunggal. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan juga dalam nama-nama dan sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Perbuatan-perbuatannya. Maha sempurna, tidak ada yang menyamai. Qala fahuwa al-ahadul munfarid bil kamal. Ini makna al-ahadiyah. Makna al-ahadiyah. Yaitu yang ahad munfarid bil kamal. Munfarid al-munfarid bil kamal. Yang bersendirian. Menyandang sifat-sifat yang maha sempurna. Alladzi lahul asma'ul husna. Yang miliknya, kepunyaannya, al-asma'ul husna. Ini nama-nama yang maha indah. Ada nama-nama yang Allah tuangkan, yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Ada yang pula yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nama-nama tersebut. Ada juga yang ista'tarallahu fi ilmihi. Ya, ini ada yang Allah simpan. Allah khususkan untuk dirinya. Tidak diberitahukan kepada siapapun. Bahkan kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah menyebutkan nanti di dalam peristiwa di Padang Mahsyar. Baru Allah memberikan kepada beliau pintu-pintu atau kunci-kunci mahamid. Semua bentuk-bentuk pujian, sanjungan itu dibukakan oleh Allah dan diberikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hari itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arsy di hadapan Allah sambil memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada beliau saat itu. Juga kata-kata beliau yang disebutkan dalam riwayat dalam doa beliau, la uhsi sana'an 'alaik. Ini aku tidak bisa menghitung-hitung pujian sanjungan untuk kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana yang engkau sanjung. Bagaimana bentuk sanjungan itu? Menyebutkan nama-nama Allah diantaranya dengan nama-nama yang maha indah. Itu sudah bentuk pujian. Sudah bentuk pujian dan sanjungan. Jadi ada nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Diringkas, diteliti oleh para ulama. Sekitar 81. Di dalam hadis Nabi SAW sekitar 19. Atau 18. 18 hadis apa namanya asma nama-nama yang maha indah. Qala wasifatil kamilah al-ulya. Dia pula yang bersendirian menyandang sifat-sifat yang maha sempurna yang lagi maha tinggi. Wal af'alul muqaddasah dan perbuatan-perbuatan yang suci. Yang tidak mungkin salah dalam menentukan memberikan petunjuk atau menyesatkan seseorang, memberikan kebahagiaan atau kesengsaraan kepada seseorang dalam memuliakan atau merendahkan. Nah, semua perbuatan Allah itu suci. Wa syarru laisa ilaik. Tidak disandarkan, tidak dinisbahkan kepada Allah. Dan syar itu pun juga dalam terkait dengan objek dalam artian yakni apa yang diciptakan oleh Allah misalnya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah ada hal-hal yang itu pun ditinjau dari keadaan kita manusia. Adapun perbuatan Allah itu pasti muqaddasah, maha suci. Perbuatan Allah itu semuanya pasti baik. Alladzi la nadhira lahu wa la mathil, yang tidak ada tandingan baginya dan tidak ada pula yang serupa, baik dalam hal izzat, nama maupun sifat-sifat serta perbuatan-perbuatannya. Ini zat yang enam dikatakan ahad, ahadiyatullah. Ya, keenam, ahadnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tandingan, yang tidak ada yang serupa dengan Allah dalam semua keadaannya. Qala rahimahullah, qala Allah taala, Allahus Samad ai al-maqsud. As-Samad ai al-maqsud, yang dituju. Yang didatangi, yang disandari, yang disengaja. Artinya disengaja di sini yang memang dia berhajat kepadanya, bergantung kepadanya. Fi jami'il hawaij, dalam semua keperluan, dalam semua hajat, dalam urusan yang ringan, remeh ataupun apa, yang urusan-urusan yang berat. Sampai dalam riwayat disebutkan sebagian melemahkan, mintalah kepada Allah dalam semua urusan sampai tali sandal yang putus sekalipun. Sampai dari syekh na laik au kama qala. Sampai disebutkan sampai dalam urusan yang ringan, hatta minta garam, mungkin kita pula kekurangan garam, minta kepada Allah. Ini masuk dalam kalimatnya ini juga dalam sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Abbas itu, idza sa'alta fas'alillah. Dan Allah dan Rasulullah menyebutkan pula dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, man lam yas'alillah yaghdab 'alaihi. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Allah marah. Maka minta kepada Allah dalam semua urusan kita. Dalam urusan yang ringan, kurang garam di rumah, kurang ini gula, minyak, ya, atau tali sandal yang putus. Ini menunjukkan apa? Walaupun itu ringan, ya, itu menunjukkan betapa berhajatnya kita kepada Allah, betapa bergantungnya kita kepada Allah, betapa perlunya kita kepada Allah, betapa butuhnya kita kepada Allah. Apalagi dalam hal urusan-urusan yang besar. Kita biasakan untuk meminta kepada Allah. Walaupun ini kita ini apakah kita dalam keadaan sengaja dalam artian menyempatkan diri, ya. Kita tahu ada waktu-waktu yang mustajab misalnya, ya. Seperti malam asar hari Jumat kita sempatkan duduk menjelang terbenamnya matahari, ya. Mereka yang punya keinginan datang sholat tahiyatul masjid, selesai doa kepada Allah. Disebutkan oleh Ibn Ibnu Qayyim dari Umar bin Khattab, man ulhimad du'a fa fihi ijabah. siapa yang diilhami untuk dia berdoa, diberi taufik dia untuk berdoa, ada muncul keinginannya, dorongan dalam hatinya ya untuk berdoa, duduk, pasti ada ijabah. Pasti ada ijabah di situ. Maka ini kan dikatakan oleh Umar dalam kalimat yang sebelum ucapan yang dikeluarkan. Saya tidak pernah yakni membawa yakni harapan terkabulnya doa. Tapi yang saya bawa, yang ada di dalam hatinya itulah keinginan untuk berdoa itu sendiri. Bukan diiming-imingi karena terkabulnya doa seperti Allah katakan udu'uni astajib lakum. Ini kan pasti. Mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan kata Allah. Juga dalam surah Al-Baqarah itu. Nah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Jadi Allah mengabulkan doa siapa saja yang ketika dia berdoa kepada Allah. Maka ketika dikatakan oleh Umar bin Khattab, man ulhimad du'a fal ijabatu ma. Siapa yang diilhami doa, datang dorongan dalam hatinya, duduk. Nah, bersimpuh di hadapan Allah, menandakan dua tangannya, minta kepada Allah dengan mukaddimahnya, kemudian dapat tahmid, kemudian salawat, kemudian dia mulai menumpahkan, minta, menyebut kepada Allah apa yang dia inginkan, itu berarti dia ada ijabah bersamanya. Nah, kalaupun tidak seperti itu, ada dorongan misalnya, setiap saat kita ingin, apalagi ketika kita mulai salat, mulai membaca Al-Fatihah, itu sudah ada doa di dalamnya. Apalagi di dalam sujud, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajid fa'tiru fihi ad-du'a. Nah, sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyak minta di dalam sujud. Dipilihkan juga oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, jadi sebelum salam. Nah, sebelum salam, bahkan beliau menyatakan umum di dalam salat nafilah sunnah, apalagi dalam salat-salat wajib. Dan ini juga ikhtiarnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, qala fa ahlul ilmil alam al-ulawi. Ahlul alam al-ulawi, makhluk-makhluk di alam yang tinggi, di atas sana, roh-roh yang suci, para malaikat, wasufali yang di bawah, muftakhiruna ilaihi ghayat al-istighfar. Semua bergantung kepada Allah dengan puncak kebutuhan mereka. Betul-betul sangat miskin. Dan Allah sudah menyebutkan seperti dalam hadis kursi yang sudah kita lewat. Dan dari hadis Abu Dzar, ya ibadi kullukum lam. Dan kursinya, ja'i'un kullukum arun kullukum dalun. Dan seterusnya. Menunjukkan kelemahan betapa bergantungnya kita kepada Allah. Allah pun juga menyebutkan, ya ayyuhannas antumul fuqara wallahu wal ghaniyyul hamid. Kita semuanya bergantung kepada Allah. Setiap bagian dari tubuh kita berhajat kepada Allah. Jangan merasa tidak perlu. Nah, kesehatan, kemudahan, bahkan lebih-lebih dalam urusan akhirat. Hatta dalam apalagi urusan yang lebih besar. Nah, misalnya dalam urusan hatinya, dalam urusan iman, yaitu jelas. Dalam urusan ketika urusan dunia kita terbentur dalam satu masalah ataupun yang lainnya, hadapkan, datangkan kepada Allah. Adukan kepada Allah. Betapa butuhnya kita yang demikian. Allah yang menyelesaikan. Allah akan memberikan taufik apa yang akan kita lakukan setelah itu. Nah, yas'alunahu hawaijahum. Mereka meminta kepadanya hajat-hajat mereka dan setiap hari, setiap saat. Dan Allah tidak membuat Allah letih dan payah untuk memenuhi harapan makhluknya. Wa yurghibuna yarghabuna ilaihi fi muhimmatihim. Datang mereka kepada Allah dalam semua kepentingan mereka. Hal-hal yang membuat mereka berpikir. Hal-hal yang membuat mereka risau. Membuat mereka terdorong untuk datang mengadu kepada Allah. لِأَنَّهُ الْكَامِلْ فِي أَوْصَافِهِ. Karena dia maha sempurna dalam semua sifatnya. Ini Allah. Adakah yang selain Allah seperti ini? Nabi Muhammad SAW punya sifat seperti ini? Tidak. Yang selain Nabi SAW? Nabi-nabi yang lain, apalagi yang lebih rendah, habaibnya, wali-walinya, kiyainya, ustadznya. Adakah mereka punya sifat seperti ini sehingga mereka didatangi, berdoa kepadanya, minta syafaat kepadanya, minta hajat keperluan kepadanya? Tidak ada. Segala sesuatu yang dikatakan alamin atau selain Allah, itu termasuk di dalamnya adalah Rasulullah SAW. Beliau tidak punya sifat seperti ini. Tidak memiliki kesempurnaan seperti ini. Nah, Zainul Nam, Allah Subhanahu wa taala dialah yang al-kamil fi awsafi dalam semua sifatnya. Al-alim, maha mengetahui, alladzi qad kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui, sempurna ilmunya, Sehingga dalam perkara yang telah lewat, apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi pun Allah tahu. Yang tersembunyi, yang tampak, yang terang-terangan, apalagi yang tersembunyi, yang halus, yang kita rencanakan, ini semua diketahui oleh Allah. Al-Halim, Dia Maha Penyayang, Penyantun. Alladzi kamula fi hilmihi, yang Maha Sempurna kasih sayangnya. Ar-Rahim, Yang Maha Penyayang. Alladzi kamula fi rahmatihi, alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang sempurna sifat rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu. Wa hadza sa'iru awsafih, dan begitu semuanya sifat-sifat Allah. Qudrahnya juga demikian. Nah, wa min kamalihi, dan di antara kesempurnaannya adalah annahu lam yalid wa lam yulad. Karena Dia tidak berhajat. Karena Allah Maha Sempurna, tidak ada hajat. Nah, karena kemarin katakan sifat yang pada manusia mungkin itu adalah sempurna, belum tentu bagi Allah itu sempurna juga, itu secara mutlak. Dalam artian, kalau itu kesempurnaan bagi manusia, bagi makhluk, maka Allah membagi Allah, kan begitu. Ada di antara manusia ini sifat-sifat makhluk itu yang menunjukkan kesempurnaan mereka, tapi tidak bisa disandangkan kepada Allah. Apa misalnya? Ini, manusia itu yang kalau dia punya anak kan sempurna, dianggap lebih, kan begitu. Tapi tidak bagi Allah. Kenapa? Ini menunjukkan apa? Justru bukan kesempurnaan dalam sisi satu sisi, dalam secara mutlak orang itu punya anak. Tapi justru kenapa? Dia berhajat. Ya, dia punya hajat untuk punya anak. Nah, dan Allah tidak punya yang demikian. Allah artinya tidak memerlukan sesuatu, tidak berhajat kepada makhluknya, sehingga Dia tidak memerlukan anak, tidak perlu pasangan, dan tidak pula dilahirkan bergantung kepada orang tua. Nah, ini termasuk apa? Kesempurnaan Allah. Likamali ghinahu, karena kesempurnaan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maha kaya itu Allah, tidak merasa perlu. Jadi kalau kita sekarang ini yang punya kecukupan, artinya punya banyak jaya menunggu hartanya yang enam usahanya, itu belum kaya, belum bisa dikatakan kaya sampai dia betul-betul merasa cukup. Nah, tidak memerlukan yang demikian, dalam artian yang apa namanya yang dia perlukan adalah dibalik itu semua. Dengan harta itu dia mengejar akhirat. Ya, makanya disebutkan dalam hadis Nabi itu, wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah letakkan ghina itu, kaya itu di dalam hatinya. Dia berusaha tapi dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan itu. Bukan itu yang dia cari. Nah, bukan itu yang dia cari, bukan dunia yang dia cari, tapi itu dunia itu jadi wasilah dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini orang ya. Kayak kalau kita masih kadang-kadang mungkin menumpuk, mengejar, enggak pernah diinfakkan, enggak pernah dizakatkan, enggak pernah dia ada untuk ianya fakir miskin. Itu menunjukkan kita masih fakir. Kenapa? Kita perlu. Iya kan? Masih berhajat gitu untuk harta yang sebegitu banyak. Tapi ketika dia keluarkan memang bukan untuk apa namanya? Memang untuk apa? Dia bukan untuk menumpuk, menyimpan. Nah, itu menunjukkan dia kaya. Laisa ghina fi katratil arad, innamal ghina ghina an-nafs. Bukan ghina itu karena banyaknya harta, tapi ghina itu kaya itu adalah kaya jiwa. Mudah dia berderma, mudah dia berinfak, mudah dia merasakan artinya beban orang lain itu, dia pun ikut merasakannya. Bagaimana caranya untuk membantu? Qala wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sekufu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta nabinya sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak setanding dengan Allah, sehingga tidak layak untuk disandingkan, disamakan dengan Allah, diibadahi seperti diibadahinya Allah, dicintai seperti dalam artian apa namanya cintanya kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah karena mencintai Allah. Nah, kita itu bukan, kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan oleh Allah, bukan mencintai kemudian melepaskan beliau dari kedudukan beliau sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Nah, bukan seperti itu. Allah, Rasulullah pun marah. Dan nah, orang yang berlebihan ya menyanjung, memuji beliau sampai melepaskan beliau dari kedudukan beliau sebagai hamba. Posisi sebagai budak, sebagai hamba sahaya bagi Allah itu sangat dicintai oleh beliau. Maka Rasulullah mengatakan, la tutruni kama asrafin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan, hulu melampaui batas dalam menyanjungku. Seperti orang-orang Kristen memuji Nabi Isa, menyanjung Nabi Isa sampai melepaskan beliau dari kedudukannya sebagai manusia. Nah, sebagai seorang hamba yang keluar dari rahim seorang perempuan. Nah, aku innama ana abdun, saya hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa Rasul, maka panggil oleh kamu hamba Allah dan Rasulnya. Ini Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan tawadhu'an, memang demikian. Nah, dalam banyak ayat beliau diperintahkan oleh Allah, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, qul inni la yujirani minallahi ahad, tidak ada yang bisa melindungiku, menyelamatkanku dari Allah satupun. Wala ajida min dunihi multahada, tidak bisa lari dari Allah. Nah, la fi asma'ihi, tidak ada yang setara dengan Allah itu dalam hal nama-namanya, wala fi awsafihi, dalam sifat-sifatnya, wala fi af'alihi tabaraka wa ta'ala, dan juga dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, Allah Maha mencipta, Rasulullah mencipta, tidak, bahkan beliau dicipta. Hatta kalau misalnya dianggap mereka itu apa namanya, beliau dicipta karena Nur Muhammad, siapa yang menciptakan Nur Muhammad tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada yang beliau menciptakan dirinya sendiri. Qala fa hadhihi surah mustamilatun ala tauhidil asma wa sifat. Nah, surat ini secara lengkap terhimpun di dalamnya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang membuat sahabat itu mencintai, selalu ingin membacanya karena di sini menerangkan tentang Allah, jati diri Allah, sebagian dari sifat-sifatnya membuat dia selalu mengulangi, menutup atau mengawali bacaannya. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa? Jadi disuruh dia, para sahabat yang mengadu kepada Rasulullah menanyakan, kenapa kamu selalu membaca surat ini? Karena di situ ada sifat-sifat Allah. Dan aku suka membacanya. Maka kata Rasulullah, Allah pun mencintai dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini surat ini sering dibaca oleh Rasulullah dengan surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini menandakan apa namanya? Satu di ini adalah tauhid al-ilmi. Kemudian yang tauhid yang Qul ya ayyuhal kafirun, tauhid apa namanya? Al-fi'li. Nah, menegaskan bahwa menyanyi membuka, menutup ataupun mengawali waktu itu dengan menampakkan ketauhidan kepada Allah, memulai hari dengan ini salat qabliyah subuh, beliau baca ini, nanti malam juga demikian, maghrib biasanya beliau membaca ini juga dua ayat, dua surat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang tergantung dalamnya dikatakan sepertiga Al-Quran, di antara tauhid, kemudian qasas dan amru wa nahyu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.